Bersama New Sivana, satu lagu bareng Mas Gary dan juga Lala Widi. Yeay! Satu lagu terbaru bersama New Sivana. Bareng Lala Widi. Bareng Lala Widi. Oh iya. Jerry Widi. Haruskah berakhir sampai di sini, cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Mama, berakhir sampai di sini. Aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Ngenes es. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sedarku tiada berpunya. Aku kan pergi walau terluka. Sivana, simpatik, Dede Niko, gak simpatik, gak cantik, diwokio, oh positif es, positif es, jami. Mana suruh lo bos? Atau suruh lo mana bos? Aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malukan. Kau sebut tentang harta. Pasti. Kasihku sedarku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta. Aku kan pergi walau terluka. Yo yo yo yo. Pantai dong, goyang dong. Ada satu yang ketinggalan. Siapa? Oh ya, Pak Sultan. Dan juga yang ada di studio. Studio. Aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Menarik. Long way. Di depan orang tuamu kau malukan. Kasihku sedar ku tiada berpunya. Jikalah kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Mau ragu melaju, pada aku tak tinggal.